Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Kaifiyatus Salatin Nabi karya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dari Sa'ad Ibn Syaib Al-Hudairi hafizallahu ta'ala. Kita masih melanjutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, dan perlu diingat bahasanya pendapat beliau dalam masalah bacaan Al-Fatihah bagi makmum adalah mendengarkan manakala salatnya salat jahriyah. Wala hadzal qaul, maka berdasarkan pendapat ini, fahal qira'atu hala makhawfatil imam bil fatihati, apakah al-qira'ah itu membaca al-fatihah ketika imam makhawfatah lirih membaca al-fatihah itu wajib atas makmum ataukah dianjurkan? Ala qaulain, ada dua pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Pendapat yang paling populer, membaca Al-Fatihah bagi makmum ketika itu dianjurkan, yaitu pendapat Asy-Syafi'i di qaul al-qadim. Kemudian mendengarkan bacaan imam saat imam jahar, saat bacaan imam itu keras, hukumnya wajib ataukah mustahab? Demikian juga qiraah dan baca Al-Fatihah jika makmum mendengar bacaan imam, apakah haram ataukah makruh? Dan apakah batal sholat jika makmum itu membaca? Maka alal qaulain, ada dua pendapat dalam mazhab Imam Ahmad dan yang lain. Ini salah satu pendapat mengatakan bahasanya membaca Al-Fatihah ketika itu hukumnya haram, dan jika dia membaca batallah sholatnya. Dan ini adalah salah satu dari dua wajah, dari dua pendapat yang diceritakan oleh Abu Abdillah Ibn Hamid dalam tentang mazhabnya Imam Ahmad. Pendapat yang kedua, sholat tidaklah batal dengan hal tersebut. Dan ini adalah pendapat mayoritas. Wahuwa al-masyur, dan inilah pendapat yang masyur dari mazhab Imam Ahmad. Walladzi qalu, dan ulama yang mengatakan bahasanya makmum membaca halal jahri wal makhawfatati, bahasanya makmum itu membaca Al-Fatihah bagi imam membaca dengan suara keras ataupun lirih, baik sholat jahriyah ataupun sholat siriyah, hanyalah mereka memerintahkan ayakra, membaca saat bacaan imam itu jahar, yang dibaca makmum adalah bil-fatihati khasatan, khususnya Al-Fatihah saja. Adapun yang lebih dari Al-Fatihah, maka yang dituntunkan hendaknya makmum itu mustami'an, menjadi pendengar dan bukan pembaca. Kemudian apakah membaca Al-Fatihah ketika bacaan imam itu keras itu wajib ataukah dianjurkan? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan itu wajib, itulah pendapat Asy-Syafi'i di Al-Jadid. Ini tadi kita baca, kalau Syafi'i, pendapat Syafi'i di Al-Qadim itu dianjurkan, tidak sampai derajat wajib. Kalau di qaul Al-Jadid, di pendapat Imam Syafi'i setelah di Mesir, maka membaca Al-Fatihah hukumnya wajib. Demikian juga ini pendapat Ibnu Hazm. Pendapat yang kedua mengatakan dianjurkan. Dan ini adalah pendapat Auza'i Lais Ibn Sa'ad. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh kakekku, kakeknya Ibn Taimiyah, yaitu Abu'l-Barakat Abdussalam Ibn Taimiyah. Dan yang tadi kita baca di paragraf sebelumnya adalah pendapat qadimnya al-imam syafi'i. Wala sabila, dan tidak ada jalan ilal ihtiyat, untuk hati-hati fil khurud minal khilaf, dengan keluar dari perselisihan dalam masalah ini dan masalah-masalah yang lain. Fayata'ayan, maka sebuah keniscayaan dalam kondisi semacam ini, an-nadhar fima yujibu ad-dalil asy-syar'i, mentelaah apa yang jadi isi dari dalil syar'i, apa yang diwajibkan dan diharuskan oleh dalil syar'i. Wal maqsud huna, intinya di sini, anna minal masail, di antara permasalahan hukum atau permasalahan fikih, ada sejumlah masalah yang tidak mungkin kita beramal dengannya dengan satu pendapat yang itu bisa mengkompromikan semua pendapat. Walakin akan tapi walilhamdus, dengan mil Allah segala puji, pendapat yang benar adalah pendapat yang alihi dalai syar'iyah, memiliki dalil-dalil syar'i yang menjelaskan kebenaran. Namun manakah pendapat yang benar yang sesuai dengan dalil syar'i untuk masalah semacam ini? Tentu satu hal yang bersifat ijtihadi, yang berbeda antara satu ulama dengan yang lain. Wal maksud, intinya di sini, al-qira'atu khalfal imam, tentang hukum baca al-fatihah di belakang imam. Fanaqul, maka kami katakan, jika imam membaca dengan suara yang keras, karena itu sholat maghrib, isya ataukah subuh, maka makmum mendengarkan bacaan imam. Fa in kana la yasma'u, namun jika dia tidak mendengar karena jarak yang jauh, jadi masa silam belum ada pengeras suara, belum ada mikrofon, maka makmum yang tidak mendengar bacaan imam itu membaca al-fatihah sendiri. Fi asahil kaulain, demikian pendapat yang paling kuat dari dua pendapat dalam masalah ini, dan di pendapat Imam Ahmad dan yang lain. Dan jika dia tidak mendengar bacaan imam karena dia tuli, atau dia cuma mendengar ham-hamah imam, suara yang tidak jelas dari imam, dan dia tidak faham apa yang diucapkan oleh imam, maka apakah makmum itu membaca al-fatihah sendiri ataukah tidak? Bagi makmum yang kondisinya demikian, ada dua pendapat dalam mazhab Imam Ahmad dan yang lain. Wal-adhar, pendapat yang paling kuat, dia membaca, dia makmum membaca. Lianal afdal ayakuna, karena yang afdal, yang terbaik bagi makmum adalah menjadi imam, boleh jadi mendengarkan atau membaca. Wahada laisa bimustami'in, adapun orang yang cuma mendengar suara yang tidak jelas dari bacaan imam, maka dia bukanlah orang yang mendengarkan. Walayah sulu, dan tidaklah terwujud baginya maksud dari mendengar. Oleh karena itu membaca bagi dia lebih utama daripada diam. Dan seterusnya sampai akhir perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Maka Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala berpendapat, kalau imam itu bacaannya keras karena sholat maghrib, isya dan subuh, pada dasarnya dia mendengarkan. Namun mendengarkan ini tidak kaku. Ini mendengarkan dalam hal ini tidak kaku. Jika dia tidak bisa mendengarkan karena posisinya jauh, atau dalam bahasa kita karena listriknya mati, maka makmum yang tidak mendengar itu semestinya membaca. Demikian juga jika dia punya problem pendengaran, dia punya problem pendengaran sehingga tidak jelas apa yang dibaca oleh imam, maka orang ini juga tetap membaca. Demikian juga ketika dia tidak cuma mendengar ham-hamah, suara yang tidak jelas dari imam, karena satu dan lain hal, yang terdengar itu suara yang tidak jelas, maka makmum dalam kondisi ini semestinya membaca al-fatihah. Kemudian selanjutnya, as-sunnatu, yang sesuai dengan tuntunan adalah tartilul ayat, membaca ayat dengan pelan, dan waqaf di akhir setiap ayat. adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dan beliau memotong atau berhenti dan memotongnya ayat per ayat. Beliau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kemudian waqaf dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kemudian waqaf. Ar-Rahmanirrahim kemudian waqaf. Maliki yaumiddin wa hakadha dan seterusnya sampai akhir surat. Wa kadzalika kanat qira'atuhu dan demikianlah cara Nabi dalam baca Al-Qur'an seluruhnya, bukan hanya Al-Fatihah. Yaitu waqaf di setiap akhir ayat, tidak disambung dengan ayat setelahnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau ditanya tentang cara baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawaban Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana yaqta'u qira'atahu ayatan ayatan. Ini beliau potong bacaan Al-Fatihah, bacaan Al-Qur'annya ayat per ayat. Kemudian beliau Ummu Salamah mencontohkan dengan Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, berhenti dan seterusnya. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat Ya'la ibn Mumalik atau wallah alam cara bacanya bertanya kepada Ibunda Ummu Salamah tentang cara dan model bacaan Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salatnya. Malakum ma salatahu? Kenapa kalian bertanya tentang salatnya? Apakah belum tahu? Kemudian beliau na'atat menggambarkan cara baca Nabi. Fa'idha ternyata hiya beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha menggambarkan bacaan Nabi qira'atan mufassaratan, bacaan yang jelas huruf per hurufnya. Dalam riwayat yang lain Ibunda Ummu Salamah mengatakan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya yaqta'u qira'atahu, Nabi berhenti atau Nabi potong bacaannya ayat per ayat. Dalam riwayat yang lain Ibunda Ummu Salamah mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong bacaannya yaitu ayat per ayat. Beliau contohkan alhamdulillahirabbil alamin kemudian waqaf, arrahmanirrahim kemudian waqaf, wa kana yaqra'uha dan Nabi membacanya maliki yaumiddin. Ya, maka yang afdal adalah berhenti setiap ayat meskipun ayat setelahnya itu secara makna bersambung dengan sebelumnya. Misalnya innal insana lafi khusrin illa, sebagian orang demikian waqafnya di illa di, dengan alasan karena ini masih sambung menjadi satu kesatuan. Innal insana lafi khusrin illa, baru kemudian illa alladzina amalu amilus salihat. Maka berdasarkan apa yang kita baca di sini, al-afdal tetap berhenti di khusr. Innal insana lafi khusr. Ini tidak, kemudian berhentinya di illa. Karena dan demikianlah cara baca Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dan berhenti dan waqaf per ayat meskipun ayat selanjutnya itu masih berkenaan erat dengan ayat sebelumnya. Ya, kemudian tentang bacaan amin. As-sunnatu yang sesuai dengan tuntunan ayakula badal intiha adalah mengucapkan setelah selesai membaca Al-Fatihah mengucapkan ucapan amin. Kemudian ucapan amin ini dibaca keras kalau salatnya jahriyah dan dibaca sir ketika salatnya sirriyah. Pemaknaha dan makna dari amin maknanya adalah Allahumma istajib. Ya Allah kabulkanlah. Ya, kalau pakai pendapat dan penjelasan ini, ya, amin itu maknanya Allahumma istajib, ya, maka berarti sebelum amin tidak perlu pakai Allahumma. Nih. Atau ya, seandainya tidak ya, perlu, sudah di sana sudah ada Allahummanya. Karena amin itu sudah ada di sana Allahummanya. Nih, karena maknanya Allahumma istajib. Di hadis berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai membaca Ummul Quran yaitu Al-Fatihah rafa'a sautahu, beliau bersuara keras mengucapkan amin. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah amin. Karena siapa yang bareng ucapan aminnya dengan ucapan amin para malaikat, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah satu kalian mengucapkan amin, maka malaikat di langit mengucapkan amin. Sehingga baranglah amin yang satu dengan yang lain, maka akan diampunilah dosa-dosa yang lewat. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, manusia atau banyak orang meninggalkan ucapan amin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Rasul mengatakan amin hatta yusmi'aha ahlus shafil awal. Sampai Nabi perdengarkan aminnya kepada orang-orang yang ada di shaf pertama. Fayartajju biha al-masjidu, maka menggemalah masjid dengan ucapan amin. Dari Wail Ibn Hujar, beliau mengatakan, adalah Nabi SAW jika mengucapkan amin, rafa'a biha sautahu, beliau keraskan suaranya. Mulla alam itu kalimat amin, laftu hadisil faqih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, jika mengucapkan waladdallin, maka Nabi mengucapkan amin, rafa'a biha sautahu. Kemudian beliau keraskan suaranya, dan itu fi salati dalam salat. At-Tirmidzi mengatakan, inilah pendapat sejumlah ulama dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Mereka berpandangan bahasanya seorang itu mengeraskan suaranya dalam ucapan amin dan tidak melirihkannya. Dan amin itu dibaca dengan keras adalah pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Kemudian Bukhari membuat judul bab, ada judul bab dalam Sahih Bukhari, judulnya Babu Jahril Imam Bita'min. Bab bahasanya imam sholat itu mengeraskan bacaan aminnya. Waqala Atha'un atau mengatakan amin itu artinya adalah doa udoa. Ya, titik di situ. Amana Ibnu Zubair wa man wara'ahu, dan Ibnu Zubair mengucapkan amin, demikian juga para makmum di belakang Abdullah bin Zubair, hatta inalil masjidi lalajjatan, sampai-sampai masjid pun memiliki menggema karena ucapan amin. Dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yunadi al-imama, memanggil imam, berseru di belakang, ditujukan pada imam, la tafutni bi amin, jangan dului aku dalam ucapan amin. Waqala Nafi', dan Nafi' mengatakan adalah Ibnu Umar, la yada'uhu, tidak pernah meninggalkan ucapan amin, wa yahudduhum, dan memotivasi mereka untuk mengucapkan amin. Wa sami'tu minhu fi dhalika, dan aku mendengar minhu dari Ibnu Umar fi dhalika tentang amin, khairan, pahala. Ada kebaikan dan pahala kalau orang mengucapkan amin. Thumma awradakum, dan Bukhari mendatangkan hadis Abu Hurairah radallahu anhu. Sunnah Nabi SAW mengatakan, jika imam mengucapkan amin, maka adalah kalian mengucapkan amin. Siapa yang berbarengan aminnya dengan amin malaikat, diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat. Kemudian kutipan perkataan Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala, amin bukanlah bagian dari Al-Fatihah, dan ucapan amin hukumnya dianjurkan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya setelah Al-Fatihah, baik salat jahriyah ataupun sirriyah. Nabi mengucapkan amin, dan makna amin adalah Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ibnu Hajar mengatakan, inna hadal amra, perintah untuk mengucapkan amin menurut jumhur ulama adalah perintah anjuran. Namun Ibnu Bazizah menceritakan dari sebagian ulama wajibnya amin atas makmum dalam rangka mengamalkan zahir perintah. Qal beliau mengatakan. Sedangkan Zahiriyah mewajibkan amin untuk semua orang yang salat. Thumma fi mutlaqil amri bil amril ma'mum bitakmin. Kemudian perintah bagi makmum untuk mengucapkan amin secara mutlak, maka itu menunjukkan annahu yu'aminu. Ndaklah makmum itu mengucapkan amin walau kana mustaghilan biqiraatil Fatihah. Meskipun ketika itu dia sedang sibuk membaca Al-Fatihah. Seandainya dia membaca Al-Fatihah, di tengah-tengah imam baca Al-Fatihah, ketika dia Al-Fatihahnya belum selesai, sudah saatnya baca amin. Maka di sini sampaikan, bacaan Al-Fatihahnya dihentikan dan baca amin terlebih dahulu. Ini pendapat mayoritas Syafi'iyah. Thumma ikhtalafu, kemudian mereka berselisih pendapat. Di mereka Syafi'iyah berselisih pendapat setelah mengatakan, ya, maka hamba berhenti dulu sejenak untuk mengucapkan amin. Kemudian mereka berselisih apakah dengan berhenti itu terputuslah muwalat. Baca Al-Fatihah itu wajib berturut-turut. Berturut-turut langsung sambung bersambung. Nah, kalau diselingi amin karena mau mengaminkan bacaannya imam, apakah muwalatnya jadi terputus? Ini ulama Syafi'iyah berselisih pendapat. Ala wajahain, ada dua wajah, ada dua pendapat. Pendapat yang asah, latang qati'u, berturut-turutnya tidak putus. Karena dia diperintahkan untuk mengucapkan amin demi kemaslahatan salat. Lain halnya, bikhilafil amri lain perkara, kalau itu adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan salat, semacam tahmid untuk orang yang bersin, wallahu a'lam. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan ucapan amin hukumnya dianjurkan bagi setiap orang yang sholat setelah selesai membaca Al-Fatihah. Baik dia makmum, atau baik dia imam ataupun makmum ataupun orang yang sholat sendirian. Baik laki-laki, perempuan ataupun anak-anak. Baik sholatnya sambil duduk, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Baik sholatnya sholat fardu ataupun mutanafis sholat sunnah. Baik sholatnya siriyah ataupun jahriyah. Tidak ada perselisihan dalam satu pun poin-poin di atas menurut ashabina, menurut Syafi'iyah. Kala ashabuna, Syafi'iyah mengatakan dianjurkan ucapan amin untuk setiap orang yang selesai dari membaca Al-Fatihah baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Al-Wahidi mengatakan akan tapi ucapan amin di dalam sholat lebih dianjurkan lagi. Kemudian, wa in kana salatu, jika salat itu salat siriyah, maka hendaknya imam, demikian juga selain imam, berarti makmum, membaca amin dengan suara yang lirih, mengikuti kondisi bacaan Al-Fatihahnya. Namun jika salatnya jahriyah, wa jahara bil qiraati, kemudian bacaan Al-Fatihah dibaca keras, maka dianjurkan bagi makmum untuk menjaharkan, mengkeraskan ucapan amin tanpa diperselisihkan. Adapun orang yang salat sendirian, maka jumhur qata'a menegaskan bahasanya dianjurkan bagi orang yang salat sendirian untuk menjaharkan amin sebagaimana imam. Asy-Syafi'i di Al-Mukhtasar mengatakan, dan ini adalah minal jadid, adalah termasuk madhab jadidnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan yarfa'u al-imamu sautau bita'min. Imam itu mengeraskan suaranya mengucapkan amin. Dia perdengarkan man khalfahu kepada wayusmi man khalfahu, sedangkan orang yang di belakang imam alias makmum memperdengarkan amin angfusahum pada dirinya sendiri saja. Waqala fi al-um, sedangkan al-imam Syafi'i di kitabnya al-um mengatakan imam mengeraskan suaranya mengucapkan amin. Dan jika imam telah mengucapkannya, qaluha, maka makmum mengucapkannya. Dan untuk makmum cukup memperdengarkan pada dirinya sendiri. Dan aku tidak menyukai jika makmum menjaharkannya. Namun seandainya makmum melakukan hal itu, yaitu menjaharkannya, fala syai'a alaihim, tidak ada dosa atas mereka. Ini nas perkataan Imam Syafi'i bihurufi dengan redaksinya, redaksi perkataan Syafi'i. Maka Imam Syafi'i di qaul al-jadid itu menganjurkan untuk agar bacaan imam untuk masalah amin, menganjurkan imam untuk mengeraskannya, sedangkan makmum melirihkannya. Itu pendapat Al-Imam Syafi'i di Al-Qaul Al-Jadid. Imam itu aminnya keras, sedangkan makmum aminnya lirih. Namun wallahu a'lam, mungkin ini tidak menjadi pendapat di kalangan Syafi'iyah. Ini Syafi'iyah kita jumpai tidak memakai hal ini. Jadi kalau aslinya Al-Imam Syafi'i di kaul jadidnya, makmum ucapan aminnya ketika maghrib, isya, subuh itu liri. Yusmi angfusahum. Diperdengarkan cuma pada dirinya sendiri. Tidak diperdengarkan pada orang lain. Ini perkataan, ini kutipan dari Al-Majmu', perkataan An-Nawawi. Nawawi mengatakan kalau di atas tadi yang kita baca, wa in kana jahriyatan wa jahra bil qiraati ustuhiba lil ma'mum al-jahru bitakmin bila khilafin. Jadi yang jadi pendapat di kalangan Syafi'iyah, ya ketika itu salat jahriyah kemudian imam membaca Al-Fatihahnya dengan jahar, dengan keras, maka makmum juga dianjurkan untuk membaca imam dengan suara yang keras. Kemudian qala Syafi'i fi al-Um, ya, Imam Syafi'i mengatakan di kitabnya al-Um, jika imam meninggalkan bacaan amin, amin. Qalahu man khalfahu, maka makmum yang ada di belakang tetap mengucapkan amin. Wa asma'ahu, dan memperdengarkan aminnya kepada imam. La'allahu yadhkuru, mudah-mudahan dengan itu imamnya jadi ngah, jadi ingat, ya. Kemudian mengucapkan amin. Dan makmum janganlah meninggalkan amin gara-gara imam tidak membaca amin. Sebagaimana seandainya imam itu meninggalkan takbir dan ucapan salam, maka tidak boleh bagi makmum untuk meninggalkannya. Kemudian dianjurkan agar ucapan amin makmum itu yaqa' terletak ma'a, bareng dengan ucapan amin dari imam, tidak sebelumnya, tidak setelahnya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ucapan aminnya mencocoki amin malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Fayambari, maka sepatutnya ayaqa' ta'minul imam, hendaknya ucapan amin dari imam dan makmum serta malaikat itu daf'atan wahidatan, bareng semua. Fa in fatau at-ta'minu ma'ahu, dan jika seorang itu tertinggal mengucapkan amin bersama imam, maka dia tetap mengucapkan amin setelah imam. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, ucapan amin dari makmum itu bersama aminnya imam, tidak sebelumnya, tidak setelahnya. Demikian inda ashabina, menurut Hanabilah dan ashabu Syafi'i, dan menurut Syafi'iyah. Waqalu, mereka-mereka mengatakan, tidaklah dianjurkan makmum itu membarengi imam dalam satu pun gerakan sholat dan kegiatan sholat selain ini. Selain ucapan amin. Di yang lainnya, kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Tidak diperbolehkan membarengi, apalagi mendahului, kecuali untuk amin. Fa'innal kul, karena semuanya mengucapkan amin, mengaminkan doa yang ada di surat Al-Fatihah. Dan malaikat juga mengaminkannya, aydan juga mengaminkan doa ini. Maka dituntunkan untuk bareng mengucapkan amin bagi imam dan makmum, supaya barenglah ucapan amin tersebut dengan ucapan amin malaikat yang ada di langit sana. Dengan dalil perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayat yang lain, sesungguhnya malaikat mengatakan amin dan imam mengucapkan amin. Fa'allalan, maka Nabi memberikan alasan barengnya ucapan amin imam dengan amin malaikat. Wa yakunu makna, sehingga makna jika demikian, maka makna hadis Nabi idza ammanal imamu fa amminu, yang kalau makna zahirnya adalah jika imam telah selesai mengucapkan amin, barulah kalian mengucapkan amin. Ini. Maka makna hadis ini adalah yang dimaksud ammana idza saroa, jika imam mulai membaca amin atau hendak membaca amin. Ya, maka dalam masalah ini tentang letak ucapan amin, maka terdapat dua hadis. Ya, hadis sebelumnya yang tadi telah kita baca di halaman 88, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin fakulu, maka ucapkanlah oleh kalian, yaitu para makmum, ucapkanlah amin. Kemudian ada hadis yang baru saja kita baca, fa idza ammanal imamu fa amminu, jika imam telah selesai mengucapkan amin, hendaklah kalian mengucapkan amin. Maka tentang masalah kapankah makmum mengucapkan amin, ada dua hadis. Hadis yang pertama menunjukkan kalau aminnya makmum bareng dengan imam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka kalian mengucapkan amin. Nanti aminnya makmum akan bareng dengan imam. Kemudian ada hadis yang kedua, fa idza ammanal imamu fa amminu, jika imam telah mengucapkan amin, barulah kalian mengucapkan amin. Maka hadis yang kedua menunjukkan aminnya makmum itu setelah imam. Nah, dari dua hadis ini gimana? Tadi kita telah baca Syafi'iyah dan Hanabilah itu memegangi hadis yang pertama. Itu jadikan asal. Itu yang jadikan pegangan. Terus, gimana dengan nasib hadis yang kedua menurut Syafi'iyah dan Hanabilah? Ditakwil agar cocok dengan hadis yang pertama. Gimana takwilnya? Yang dimaksud idza ammana artinya idza syara'a fi ta'min atau idza arada at-ta'min, jika mulai mengucapkan amin, maka hendaklah kalian mengucapkan amin. Atau jika imam itu mau mengucapkan amin, kenapa? Setelah telah selesai maghdubi alaihim waladhdallin. Maka jika dia telah sampai waladhdallin, maka dia tentu ingin mengucapkan amin. Nah, maka adalah kalian mengucapkan amin. Sehingga aminnya makmum itu bareng dengan aminnya imam. Ini kompromi di ala Syafi'iyah dan Hanabilah untuk dua hadis tentang letak amin bagi imam. Apa bagi makmum. Wa ta'minul malaikat, dan ucapan amin malaikat itu untuk mengaminkan doa al-qari, doanya imam yang membaca al-fatihah. Inilah yang benar yang dipahami dari hadis. Ibn Abdul Bar al-Maliki dan yang lainnya menyebutkan tentang masalah ini banyak pendapat-pendapat yang lain. Marhuban an-dikriha, yang tidak diminati untuk disebutkan. Kenapa? Libu'diha. Karena pendapatnya itu jauh. Wa ta'assub, dan terlalu memaksa-maksakan diri. Min ghairi dalilin, tanpa ada dalil. Ini tentang aminnya malaikat itu mengamini apa? Ada banyak pendapat. Dan pendapat yang banyak itu Ibnu Rajab tidak minat untuk menyebutkannya. Cukup beliau sebutkan bahasanya yang benar, yang dipahami dari hadis. Aminnya malaikat itu yang mengamini doanya al-qari, doanya pembaca, yaitu imam. diriatkan oleh Al-Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah. Qal Abu Hurairah mengatakan, jika imam membaca bi umil Quran, jika imam membaca umil Quran Al-Fatihah, maka bacalah Al-Fatihah. Wasbiqhu dan dahuluilah imam. Fa innahu idza qala, ketika imam mengucapkan waladdallin, maka malaikat mengucapkan amin. Maka siapa yang mencocoki dzalika, siapa yang bareng dengan aminnya malaikat, faqominun, maka layak untuk dikabulkan doanya. Intaha, sekian kutipan. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, hadis Nabi, jika imam telah mengucapkan amin, fa'aminu, maka aminkanlah. Ustudillah bihi, hadis ini jadikan dalil, bahasanya aminnya makmum itu belakangan dari aminnya imam. Karena Nabi mengurutkannya pakai fa. Walakin akan tetapi, taqaddam telah lewat mengkompromikan dua riwayat ini. Yaitu riwayat jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah amin. Dan riwayat jika imam telah mengucapkan amin, barulah kalian mengucapkan amin. Telah riwayat telah lewat kompromi dua riwayat ini. Hasilnya annal murada, bahasan yang dimaksudkan tetap al-mukarrot al-mukarronah, bareng. Dan bareng antara ucapan imam, aminnya imam dengan aminnya makmum, itu kata Ibnu Hajar, wabidzalika qala al-jumhur. Ini pendapat mayoritas para ulama. Abu Muhammad al-Juwayni mengatakan, tidak ada anjuran membarengi imam dalam satu pun rangkaian kegiatan sholat selain ucapan amin. Imam Haramain mengatakan, yumkin ta'liluhu, mungkin kita bisa berikan penjelasan dan alasan, bi anna ta'mina lil qira'atil imam. Bahasa ucapan amin itu untuk bacaan imam. La li ta'minihi, bukan untuk aminnya imam. Falidzalika, oleh karena itu, maka aminnya makmum tidak boleh belakangan dari aminnya imam. Oh, wadih, dan itu jelas. Kenapa? Kalau tidak belakangan, karena itu aminnya untuk doanya imam yang ada di surat Al-Fatihah. Bukan untuk aminnya imam. Intaha, sekian kutipan. Kemudian tentang siapakah malaikat yang ikut mengaminkan, maka ada penjelasannya sebagai berikut. Zahir hadis menunjukkan yang dimaksudkan malaikat, semua malaikat. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Baziza. Wakil pendapat yang kedua mengatakan malaikat-malaikat pencatat amal yang bersama masing-masing orang. Pendapat yang ketiga mengatakan itulah malaikat yang silih berganti datang. Ada malaikat malam dan ada malaikat siang. Yang mereka ini ikut sholat jamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Jika kita katakan bahasanya malaikat yang yata'aqabuna, bergantian di berada di muka bumi, itu berbeda dengan al-hafadah, malaikat pencatat amal. Walladhi yadhar, kesimpulannya pendapat yang mendekati bahasa yang dimaksud dengan malaikat adalah man, malaikat yang mengikuti sholat tersebut bersama malaikat-malaikat yang mengikuti sholat tersebut. Mimman fil arti, boleh jadi dia di langit, di bumi ataupun di langit. Dalam salah satu riwayat Bukhari, waqalatil malaikatu fis sama, maka malaikat yang ada di langit mengucapkan amin. Dalam satu riwayat yang lain, lahu Bukhari, fawafaqa dhalika, maka hal tersebut berbarengan dengan ucapan penduduk langit. Dan semacam itu diriatkan oleh Muslim. Abdul Razak, diriatkan oleh Abdul Razak dari Ikrimah. Ikrimah mengatakan, sob atau barisan penduduk bumi itu mengikuti sob barisan penduduk langit. Maka jika ucapan amin di muka bumi mencocoki amin di langit, maka ada ampunan untuk si hamba. Intah sekian kutipan. Intah sekian perkataan Ikrimah. Wa misluhu yakul la yukalu bi ra'yi. Dan perkataan semisal perkataan Ikrimah ini tidaklah bisa dikatakan dengan dari ijtihad sehingga dengan pendapat. Fal masir ilaihi aula, maka yang lebih utama adalah kita mengacu pada penjelasan Ikrimah. Intaha, sekian kutipan dari Fathul Bari. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tidak dianjurkan seorang itu menyambung ucapan amin dengan zikir yang lain, semisal ucapan amin ya rabbal alamin. Maka tambahan rabbal alamin tidak dianjurkan. Namun beliau tidak membahas setelah tidak dianjurkan lantas apa hukumnya? Mubah, makruh, ataukah haram? Beliau tidak membahasnya lebih lanjut. Alasannya kenapa tidak dianjurkan? Karena tidak terdapat hadis atau sunnah tentang hal ini. Kata Ibnu Rajab, wa hadza qaulu ashabina. Ini penjelasan dan pendapat Hanabilah. Wa qala Syafi'i, sedangkan Syafi'i mengatakan huwa hasanun, itu satu hal yang baik. Itu satu hal yang baik. Wallahu a'lam, ini satu hal yang baik itu pendapat Hanabilah yang mengatakan la yustahabu, ataukah kemudian ucapan ya rabbal alamin itu satu hal yang baik. Namun nampaknya kok ya maka perlu dicek lebih lanjut. Nah, kemudian tidak dianjurkan untuk mendahului amin dengan doa tertentu. Sebagian orang di tempat kita ketika ghairul maghdubi alaihim waladdallin, maka dia mengucapkan rabbighfirli wali walidayya amin. Maka ucapan amin didahului dengan doa terlebih dahulu, rabbighfirli wali walidayya amin. Ya, apa kemudian apa hukum tambahan rabbighfirli wali walidayya? Ini kata Ibnu Rajab tidak dianjurkan. Kata Ibnu Rajab tidak dianjurkan. Namun beliau tidak dianjurkan itu kan masih multi secara fikih. Kalimat tidak dianjurkan itu masih multi kemungkinan. Imma mubah, imma makruh, imma haram. Semuanya adalah la yustahabu. Alasannya karena li'ana ta'min, karena ucapan amin itu ditujukan untuk doa yang ada di Al-Fatihah, yaitu hidayah pada jalan yang lurus. Dan itu adalah doa yang paling penting dan paling mulia. Namun di antara salaf ada yang menganjurkannya. Berarti menganjurkan doa sebelum ucapan amin. Untuk makmum saja, tanpa imam berarti. Minhum di antara yang menganjurkan adalah Arabi ibn Khaytham, Khaytham dan Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri. Kutipan dari Fathul Bari ibn Rajab. Nah, kemudian tentang tata cara ucapan amin. Amin itu bilmat betakhfif, tanpa tasdid, takhfif dan dipanjangkan. Amin. Fi jami'i riwayat, dalam semua riwayat dari semua qura. Dari semua qura, yaitu para qari pembaca imam. Sanad-sanad sanad-sanad bacaan Al-Qur'an. Semua qari itu membacanya takhfif bil mad wa takhfif. Al-Wahidi menceritakan bahasanya kalau Hamzah dan Kisai membacanya imalah. Amin, berarti kan? Berarti imalah dimiringkan jadi e. Itu kata Al-Wahidi bacaannya Hamzah dan Kisai. Itu bukan amin, namun amin. Wa fiha thalathul ghatan ukhra. Dan dalam masalah ucapan amin itu ada tiga cara baca yang lain. Ini tiga cara baca yang lain. Namun di sini dikatakan sadah, itu bacaan yang sadah, bacaan yang daif. yaitu yang pertama qasr, dibaca pendek. Amin. Hakahu Tha'lab, diceritakan adanya qiraah ini cara bacain oleh Tha'lab. Wa ansyadalahu syahida, dan dia bacakan satu bait syair sebagai pendukung. Namun ini diingkari oleh Ibnu Dastawih. Wa ta'ana, dan Ibnu Dastawih mempermasalahkan, mencela fi syahid, bait syair dijadikan dalil. Bi annahu, dipermasalahkan dengan dikatakan bahasanya amin yang qasar, amin yang pendek ini li daruratu syair, karena darurat tuntutan syair. Bukan karena itulah lughahnya. Wa haka Iyad, Iyad menceritakan demikian juga wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikutinya dari Tha'lab, bahasanya Tha'lab itu hanya membolehkan amin dengan qasar, amin itu fi syair khasatan, khusus untuk syair. Kemudian bacaan saat yang kedua, tadi ada tiga yang mau disampaikan. Yang kedua adalah at-tasydid ma'al mad wal qasar. Ya, tasydid ma'al mad berarti amin pakai tasydid atau pakai qasar. Nih, pakai atau maaf, qasarnya di hamzahnya ya. Kalau min jelas ada mad karena ada ya-nya. Maka bacaan saat yang pertama qasar. Berarti amin. Ya, amin. Itu bacaan saat yang pertama. Ini qasar. Ini qasarnya di hamzah. Karena mim tentu mad. Karena ada ya. Tidak mungkin tidak. Kemudian bacaan saat yang kedua. Jadi at-tasydid ma'al mad. Ini hamzahnya dimatkan, dipanjangkan, terus mimnya kena tasdid. Amin. Atau qasar. Ini tasdid ma'al qasar. Amin. Wa khata'ahuma, dan dua cara baca ini dinilai salah oleh sejumlah ahli bahasa. Nah, maka itu tiga cara baca yang dinilai sad. Tiga cara baca yang dinilai sad. Yaitu amin, kemudian amin, kemudian amin. Ini tiga-tiganya cara baca yang dhaif, lemah, yang dalam istilah cara bacaan yang dhaif itu dalam istilah ilmu qiraah disebut dengan bacaan sad. Sad di situ artinya dhaif. Kemudian cara baca yang disemakati oleh semua qiraat itu amin. Kemudian ada qiraah hamzah yang pakai imalah. Kemudian harusnya ini amin jamak min al-lughah, harusnya titik di sana paragraf baru, dan amin itu adalah isim fiil semacam sah. Kalau sah itu lis sukut, itu untuk diam, maka sah artinya diamlah. Kemudian dia isim fiil dibaca fathah kalau wasal, kalau sambung. Li'annaha mabniyatun, karena ini mabni dengan ittifaq sebagaimana kaifa. Wa inama lam tukasar, namun tidak dikasrah. Karena kenapa kok fathah kalau disambung tidak kemudian dikasrah? Karena beratnya kasrah setelah ya. Kemudian tentang makna amin itu indal jumhur, menurut jumhur ulama ma'amin maknanya Allahumma istajib. Wakilah ghairu dhalika, dan ada pendapat-pendapat yang lain tentang makna amin yang semuanya kembali kepada hadal makna-makna ini, yaitu ya Allah kabulkanlah. Kakauli man qala, sebagaimana pendapat yang mengatakan bahasanya amin artinya Allahumma aminna bi khairin. Maka ada yang memaknai, yang menjelaskan amin itu artinya Allahumma di aminna bi bisa kemudian aminna, ya Allah amankanlah kami dengan kebaikan. Waqila ada yang menjelaskan bahasanya amin artinya adalah kadzalika yakunu. Kadzalika yakunu idem. Ya, seperti itu. Nah. Ya, imamnya mengucapkan ghairil maghdubi ihdinash shirotol mustaqim doa. Nah. Terus amin, nah, itu kadzalika yakunu. Artinya sama, idem. Nah. Saya juga ikut doa idem seperti doamu. Waqil ada yang menjelaskan amin itu maknanya darajatun fil jannah. Tajibu liqa'iliha. Satu derajat di surga yang wajib didapatkan oleh orang yang mengucapkannya. Waqil. Dan ada yang mengatakan amin itu adalah liman ustijibalahu, adalah orang yang dikabulkan sebagaimana ustujiba dikabulkan lil malaika untuk malaikat. Waqil ada yang menjelaskan. Amin itu maknanya ismun min asma'illahi. Salah satu nama Allah. Rawahu Abdul Razak, diatkan oleh Abdul Razak dari Abu Hurairah dengan sanad yang daif. Dari Hilal ibn Yasaf At-Tabi'i, misluhu ada penjelasan yang semisal, namun ini diingkari oleh sejumlah ulama. Waqal, dan beliau mengatakan, man madda wa syaddada, maka siapa yang memanjangkan, kemudian ditambah tasdid. Siapa yang membaca amin, maka berubah maknanya. Karena maknanya jadinya qasidina ilaika, orang-orang yang bersengaja pergi mendekat kepadamu. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Maidah, aminal baital haram, orang-orang yang bersengaja pergi ke Mekah. Wa nukila dhalika, dan itu juga dinukil dari Ja'far As-Sadiq. Waqal, beliau mengatakan, siapa yang mengkasar mendak kemudian tasdid amin, maka itu bahasa Ibrani atau Suryani, bukan bahasa Arab. Kemudian diatkan oleh Abu Dawud dari Abu Zuhair An-Numairi, seorang sahabat, bahasanya amin itu seperti tobi, seperti patri, atau seperti tutup ala sahifah, ya, untuk menutupi semacam piring. Tsumma dzakara, kemudian beliau menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza khutima bi amin, jika telah ditutup dengan amin, faqad aujaba, maka ya, itu ya, satu hal yang harus. Ini kutipan dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Sayyid Ibn Bas rahimallahu ta'ala menyampaikan, yang dianjurkan bagi makmum adalah al-ikhfat, adalah lirih ketika membaca al-fatihah, demikian juga zikir dan doa-doa yang lain. Karena tidak terdapat dalil membolehkan untuk mengeraskan. Alasan yang kedua, karena jika makmum itu mengeraskan bacaannya, maka ini tashwishan, mengganggu orang-orang yang sholat yang ada di dekatnya. Kemudian siapa yang tidak mampu membaca Al-Fatihah dan betul-betul tidak mampu, maka dia membaca selain Al-Fatihah, yaitu surat-surat Al-Quran yang mudah baginya. Jika tidak ada satupun hafalan Al-Quran yang dia miliki, maka Al-Fatihah diganti dengan ucapan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ada seorang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, sungguh aku tidak mampu menghafal Al-Quran sedikit pun. Maka tolong ajari aku yang mencukupi sebagai pengganti Al-Quran. Maka Nabi mengatakan, ucapkanlah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lain. Nah, kemudian pembahasan tentang apakah dituntunkan bagi imam untuk diam setelah membaca Al-Fatihah dalam rangka memberikan kesempatan membaca Al-Fatihah bagi makmum. Maka di sini dikutipkan perkataan Ibnu Qudamah Al-Hambali. Dianjurkan imam untuk diam setelah membaca Al-Fatihah. Saktatan satu diam yang dengan diam tersebut imam istirahat. Wa yaqra' fiha, dan saat diam itu orang-orang di belakang alias makmum membaca Al-Fatihah. Kaila, supaya makmum tidaklah mengganggu imam fiha dalam bacaan Al-Fatihahnya. Ya, maka menurut Ibnu Qudamah dianjurkan. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, diam agak lama. Ya, setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, dianjurkan untuk diam agak lama, memberikan kesempatan untuk makmum untuk membaca Al-Fatihah. Supaya bacaan Al-Fatihahnya makmum tidak mengganggu bacaan imam. Wahada, dan ini adalah madhabul Auza'i, Syafi'i dan Ishaq. Namun diam semacam ini dimakruhkan oleh Imam Malik dan Ashabu Ra'i Hanafiyah. Maka ini pendapat Syafi'iyah itu menganjurkan diam lama setelah Al-Fatihah. Ini, sebaliknya Imam Malik memakruhkannya. Dan nampaknya ini juga pendapat Hanabilah. Maka ini pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Berarti pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah menganjurkan diam lama setelah selesai membaca Al-Fatihah. Walana alasan kami, alasan Hanabilah. Yang demikian juga ini Syafi'iyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, bahasanya Samurah hadasa menceritakan bahasanya dia menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua diam. Satu diam idza kabara setelah takbiratul ihram, dan satu diam setelah selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu Samurah ini, perkataan Samurah ini disalahkan oleh Imran. Akhirnya keduanya mencari wasit. Fakataba, lantas keduanya yang bersengketa, yang berselisih antara Samurah dan Imran, menulis surat tentang hal ini, ditanyakan pada Ubay bin Ka'ab, siapa yang benar di antara kami. Fakana fi kitabihi ilaihima, maka jawaban Ubay bin Ka'ab kepada keduanya, Samurah telah hafal. Kata Ubay, yang benar Samurah. Kalau Abu Salamah ibn Abdurrahman, beliau mengatakan imam punya dua diam. Maka manfaatkanlah di dua diamnya imam tersebut untuk membaca Al-Fatihah. Yaitu diam ketika imam masuk dalam sholat setelah takbiratul ihram. Yang tentu ini berarti untuk membaca doa istiftah. Wa idza qala waladdallin, dan diam setelah mengucapkan waladdallin. Urwah ibn Zubair mengatakan, amma ana, adapun saya, fa'artanimu minal imami, saya memanfaatkan dua hal dari imam. Idza qala, jika imam mengucapkan ghairul maghdubi alaihim waladdallin, maka bacalah ketika itu. Dan ketika dia telah selesai membaca surat, maka bacalah sebelum dia rukuk. Maka berdasarkan data-data di atas, kata Ibnu Qudamah, wahada yadullu, maka data-data di atas menunjukkan masyhurnya hal ini di antara mereka. Rahul Athram, dihatkan oleh Al-Athram. Maka Syafi'iyah dan Hanabilah menganjurkan ada diam lama setelah Al-Fatihah. Gimana pendapat Syekh Ibnu Baz dalam masalah ini? Yang tentu pada dasarnya beliau bermadzhab Hambali. Ibnu Baz mengatakan, adapun diam setelah Al-Fatihah, falam yasiha fiha syai'un fi ma'alam, maka tidak ada satupun hadis yang sahih tentang hal tersebut sebatas yang aku tahu. Namun meskipun tidak ada hadis yang sahih, kata beliau, wal amru fiha wasi'un insyaallah, namun itu satu hal yang lapang insyaallah ta'ala. Artinya, faman fa'ala falaha roja, siapa yang melakukannya, diam lama setelah Al-Fatihah, hukumnya tidak mengapa. Waman tarokaha, dan imam yang meninggalkannya juga tidak mengapa. Ya, maka di sini kita jumpai pelajaran penting. Di satu perkara itu tidak ada hadis yang sahih yang dalam masalah tersebut. Ya, itu belum tentu, dan ini di bab ibadat belum tentu kemudian kesimpulannya jadi terlarang. Ya, hukumnya jadi terlarang. Nyatanya beliau setelah menegaskan tidak ada hadis yang sahih tentang diam setelah Al-Fatihah. Lalu gimana orang melakukannya? Enggak apa-apa kalau ada orang yang melakukannya. Al-amru fi hawasi. Longgar-longgar saja. Siapa yang mau ya, imam yang mau ya boleh, yang tidak juga tidak apa-apa. Inna masabit yang valid dari Nabi itu cuma ada dua diam. Satu setelah takbiratul ihram dituntunkan padanya membaca istiftah. Dan diam yang kedua adalah setelah selesai membaca. Yaitu membaca surat. Sebelum ruku, dan dia adalah diam yang sangat sebentar. Tafsil untuk jeda antara bacaan Al-Quran dan takbir menuju ruku. Wallahu waliyu taufiq. Saya menubah juga mengatakan, Al-Thabit yang valid adalah dua diam. Yang pertama disebut dengan diam untuk membaca istiftah. Yang kedua adalah diam di akhir qiraah sebelum ruku. Adapun diam yang ketiga, yaitu setelah selesai membaca Al-Fatihah, fal hadis fiha dhaifun. Maka hadis tentang hal ini dhaif. Sehingga kemudian, meskipun beliau mengatakan ini lapang, mengerjakannya tidak mengapa, namun beliau katakan fal afdalu tarkuha. Yang lebih baik ditinggalkan, yaitu tidak diam lama setelah Al-Fatihah. Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak dianjurkan kecuali juga dua diam. Dukirat disebutkan bahasanya diam yang pertama untuk membaca istiftah. Sedangkan yang kedua setelah selesai Al-Qira'ah. Setelah selesai dari semua bacaan, Al-Fatihah dan surat. Tujuannya untuk istirahat sesaat. Dan untuk jeda antara bacaan dan bacaan Al-Quran dan ruku. Adapun diam akibal fatihah setelah selesai baca Al-Fatihah, fala yastahibbuhu Ahmadul Jumhuru. Maka tidak dinilai mustahab oleh Imam Ahmad dan jumhur ulama. Namun meskipun demikian, Hanabilah menganjurkannya sebagaimana kata Ibnu Qudamah. Tapi kalau teks nas dari Imam Ahmad tidak menganjurkannya. Al-Albani mengatakan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai membaca Al-Qur'an yaitu Al-Fatihah dan surat, dia diam sesaat. Ya dulu dalil atas hal tersebut keterangan yang telah lewat tentang keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membaca Al-Qur'an yaitu beliau waqaf di setiap ayat. Dan diam sesaat setelah selesai surat membaca surat ini diberi kadar oleh Ibnu Al-Qayyim dan yang lain dengan sekadar mengembalikan napas. Sekadar untuk narik napas. Nah, kemudian perkataan Ibnu Al-Qayyim. Wa kana lahu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua diam. Diam antara takbir dan baca Al-Fatihah. Baina takbir dan takbir dan qiraah dan bacaan Al-Fatihah. Wa anha, dan diam yang pertama ini sa'alahu ditanyakan oleh Abu Hurairah, kemudian Nabi jawab dengan Allahumma ba'id baini. Kemudian diperselisihkan tentang diam yang kedua. Faruya, maka diriwayatkan bahasanya diam yang kedua setelah Al-Fatihah. Wakil, dan diriwayatkan bahasanya diam yang kedua setelah selesai membaca surat sebelum ruku. Wakil, dan ada yang mengatakan itu adalah dua diam, beda dengan yang pertama sehingga total diam ada tiga. Wadhahir, namun yang zahir yang lebih mendekati kata Ibnu Al-Qayyim, diam Nabi dalam sholat cuma dua saja. Adapun diam yang ketiga, yaitu yang setelah maka yang benar istilahnya dua diam saja, bukan tiga diam. Karena diam yang ketiga, yaitu setelah selesai membaca surat, falatifatun jiddan, maka sebentar sekali, cuma dalam rangka mengembalikan napas. Maka Nabi tidak menyambung bacaan surat dengan ruku, lain hanya dengan diam yang pertama. Maka Nabi jadikan dia seukur untuk membaca istiftah. Kemudian diam yang kedua setelah Al-Fatihah, Qadqir, ada yang mengatakan bahasanya diam yang kedua itu dalam rangka supaya makmum bisa membaca Al-Fatihah. Maka berdasarkan penjelasan ini sepatutnya dipanjangkan dengan seukur bacaan Al-Fatihah. Adapun diam yang ketiga menjelang rukuk, maka itu untuk istirahat dan untuk bernapas faqat saja. Jadi adalah diam yang sebentar. Oleh karena itu siapa yang tidak menyebutkan diam ini karena terlalu sebentarnya diam ini. Dan siapa yang mempertimbangkan diam yang ketiga ini, maka dia akan jadikan dia sebagai diam yang ketiga. Maka tidak ada perselisihan di antara dua riwayat ini. Wa hadza dani adalah adharu mayuqal, pendapat yang paling kuat yang kita katakan untuk hadis ini. Waqad sahih, dan telah sahih hadis tentang dua diam dari riwayat Samurah dan Ubay bin Ka'ab serta Imran bin Husain. Tadi ya yang kita baca di Ibnu Qudamah tadi. Itu kata Ibnu Al-Qayyim sahih. Dzakara dzalika, itu disebutkan oleh Abu Hatim dalam sahihnya dan Samurah di Samurah bin Jundub. Waqad bayyana bidzalika, jelas dengan hal ini pada bahwasanya salah satu sahabat meriwayatkan hadis tentang dua diam adalah Samurah bin Jundub. Qala Samurah mengatakan, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua diam, yaitu diam setelah takbiratul ihram dan diam setelah selesai membaca Al-Fatihah. Dalam sebagian jalur hadis ini disampaikan, dan jika beliau telah selesai dari membaca Al-Quran, beliau diam. Nah, diamnya itu setelah qiraah itu kan ada dua kemungkinan, setelah Al-Fatihah dan bisa setelah surat. Wa hadza kal mujmal, maka yang mengatakan faragha minal qiraah itu, ini adalah kalimat yang global. Sedangkan redaksi yang pertama yaitu idza faragha min qiraati ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini yang memperjelas. Oleh karena itu Abu Salamah Ibn Abdirrahman, tadi telah dikutip oleh Ibnu Qudamah, mengatakan imam punya dua diam. Maka manfaatkanlah dua diam itu untuk membaca Al-Fatihah. Itu diam setelah dalam rangka setelah membuka solat dan setelah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ala anna ta'yina mahala saktatain. Ya, namun perlu diketahui bahasanya ta'yin, penegasan tentang letak dua diam itu adalah penjelasan Qatadah. Fa inna ru al hadisah, karena beliau meriwayatkan hadis dari Al Hasan dari Samurah. Ya, Samurah mengatakan ada dua diam yang aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas ini diingkari oleh Imran. Kemudian Imran mengatakan yang kami hafal cuma satu diam saja. Akhirnya keduanya sepakat nulis surat bertanya pada Ubay bin Ka'ab yang ada di Madinah. Lantas Ubay pun fakataba Ubayun, maka Ubay kemudian mengatakan yang benar yang hafal adalah Samurah. Kala Sa'id, Sa'id mengatakan, kami tanyakan kepada Qatadah dua diam itu apa? Qal, Qatadah mengatakan jika masuk dalam sholat dan jika selesai dari qiraah, setelah selesai dari membaca Al-Quran. Tsumma qala ba'da dzalika, kemudian Qatadah mengatakan setelah itu, dan jika telah selesai mengucapkan waladdallin. Qal, dan beliau mengatakan wa kana yujibuhu, dan yang beliau sukai jika selesai membaca qiraah maka diam, yaitu qiraah dalam artian surat, maka beliau sukai untuk diam untuk mengembalikan napas. Wa man ihtaja bil hasan an Samurah, siapa yang berdalil dengan riwayat Al Hasan dari Samurah semestinya dia berhujah dengan berdalil dengannya. Maka Ibnu Al-Qayyim gimana kesimpulannya? Ya, berarti beliau diam yang pertama itu untuk baca istiftah. Diam yang kedua ini diperselisihkan. Setelah Al-Fatihah atau setelah surat. Namun menimbang kalau setelah surat itu sangat sebentar, maka ini tidak bisa disebut dengan sebutan diam. Sehingga yang pas kita katakan ada dua diam. Ada dua diam. Dan dua diam, diam yang kedua tadi adalah berdasarkan tadi akhir-akhir kutipan dari Ibnu Al-Qayyim, dua diam itu setelah Al-Fatihah. Maka nampaknya Ibnu Al-Qayyim kemudian dan beliau menilai sanadnya sahih. Tadi dikatakan sahah dari tiga orang sahabat. Maka Ibnu Al-Qayyim punya kecenderungan untuk menetapkan adanya diam panjang atau diam sesaat setelah selesai membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian sedangkan dari Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala sendiri tentang diam panjang setelah Al-Fatihah, beliau katakan masannya longgar, siapa yang melakukannya boleh, siapa yang tidak juga boleh. Di fatwa yang lain, yang lebih baik adalah tidak melakukannya. Kemudian poin yang kelima adalah bacaan setelah Al-Fatihah. Hadza bacaan setelah Al-Fatihah di antara sunnah yang ditekankan di dua rakaat pertama setelah Al-Fatihah. Muwaffaq Ibnu Qudamah di Al-Mughni mengatakan, kami tidak mengetahui adanya perselisihan di antara para ulama tentang dianjurkan untuk membaca surat setelah Al-Fatihah di dua rakaat pertama setiap sholat. Dan itu dibaca jahar kalau Al-Fatihahnya dibaca jahar. Dan itu dibaca sir kalau Al-Fatihahnya dibaca sir. Dan dalil dalam masalah ini adalah perbuatan Nabi. Karena Abu Qatadah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dua rakaat yang pertama di sholat zuhur, Nabi membaca bi Fatihatil Kitab, surat Al-Fatihah dan dua surat. Beliau panjangkan surat di rakaat yang pertama dan beliau pendekkan di rakaat yang kedua. Terus itu harusnya yusmi'u, itu kebalik itu sin sama mimnya. Yusmi'ul ayata, kemudian Nabi perdengarkan ayat yang beliau baca saat sholat duhur itu kepada kami makmum, diperdengarkan pada makmum ahyanan kadang-kadang. Maka kadang-kadang ayat setelah Al-Fatihah di sholat duhur itu Nabi baca keras. Dan Nabi baca di dua rakaat pertama dari surat Al-Asr, Al-Fatihah dan dua surat. beliau panjangkan di surat yang pertama, di rakaat pertama dan dipendekkan di rakaat yang kedua. Demikian juga Nabi panjangkan di rakaat pertama salat subuh, dipendekkan di rakaat kedua. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat, dalam salat duhur Nabi membaca di dua rakaat yang terakhir cuma Al-Fatihah saja. Muttafaqun alaihi. Sekian kutipan. Muttafaqun alaihi riwayat Bukhari dan Muslim. Dan diatkan oleh Abu Barza bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh membaca dalam satu rakaat 60 sampai 100 ayat. Waqat istahara dan telah populer bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk surat setelah Al-Fatihah dalam salat jahriyah. Dan dinukil dengan nukilan yang mutawatir. Nabi perintahkan hal ini kepada Mu'ad. Dengan Nabi katakan untuk salat Isya bacalah surat Asam wa syamsi wa duhaha. Baca surat Al-A'la atau surat Al-Lail. Muttafaqun alaihi. Kemudian masih kata Ibnu Qudamah, dianjurkan untuk membuka bacaan surat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau baca surat setelah Al-Fatihah, maka dianjurkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Intaha sekian perkataan Ibnu Qudamah. Idza taqarrara hadza, jika ini telah jelas, maka dianjurkan sebagaimana kata musannif yaitu Ibnu Baz untuk membaca yang mudah dari Al-Quran setelah Al-Fatihah. Di rakaat pertama dan kedua dari salat duhur, rakaat pertama dan dua salat asar, rakaat pertama dan kedua salat maghrib, rakaat pertama dan kedua salat isya, dan di dua rakaat pertama salat subuh. Yaqra'ul Fatihah, membaca Al-Fatihah, kemudian setelahnya membaca surat atau ayat. Dan yang afdal untuk salat duhur yang dibaca adalah awsat mufassal. Contohnya Al-Ghasiyah, Al-Lail, Abasa, As-Sams, Idza Syamsu Kuwirat, Takwir, kemudian Infitar dan semacam itu. Dalam salat asar semacam itu, lakin yaitu awsat mufassal. Akan tetapi yang lebih pendek daripada untuk duhur, lebih pendeknya qalilan sedikit saja. Namun masih tetap awsat mufassal. Untuk maghrib, maka yang dibaca setelah Al-Fatihah, matayasara apa yang mudah dari surat-surat ini atau yang lebih pendek. Namun jika fi ba'dil ahyan di sebagian keadaan dia baca dengan bi'atwal dengan yang lebih panjang saat salat maghrib, fawa afdal, maka itu yang lebih baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah baca ketika salat maghrib di sebagian keadaan dengan beliau pernah baca surat At-Tur. Dan beliau pernah membaca fiha salat maghrib surat Al-Mursalat. Dan Nabi pernah membaca fiha dalam salat maghrib di sebagian keadaan surat Al-A'raf. Yang itu Nabi qasamana berbagi surat Al-A'raf ke dalam dua rakaat. Selesai Al-A'raf selesai dibagi dua rakaat. Walakin fil aghlab, namun yang paling dominan Nabi yang Nabi baca saat maghrib adalah qisar mufassal. Semisal Al-Ghasiyah, kemudian Al-Balad, kemudian Az-Zalzalah, Al-Qari'ah, Al-Adiyat. Dan tidaklah mengapa dengan hal tersebut, namun fi ba'dil ahyan dalam sebagian keadaan adalah membaca yang lebih panjang. Sedangkan untuk salat isya maka dibaca semisal dibaca salat duhur dan asar yaitu awsat mufassal. Maka dia membaca Al-Fatihah dan tambahan bersama Al-Fatihah di rakaat pertama dan yang kedua semisal Al-Burud, At-Tariq, Al-Ghasiyah, Abasa atau At-Takwir dan semacam itu. Atau ayat seukur dengan itu di rakaat pertama dan kedua. Wahai kata dan demikian di sholat subuh, membaca setelah Al-Fatihah tambahan akan tetapi lebih panjang daripada semua yang telah disebutkan. Maka dalam sholat subuh, bacaannya itu lebih panjang daripada duhur, asar, maghrib, dan isya. Maka dibaca ketika sholat subuh, surat Qaf, surat Al-Qamar, atau yang aqalla min dhalika, atau lebih pendek sedikit dari itu, semacam At-Taghabun, Saf, Al-Mulk atau Al-Muzammil, wa ma asbaha dzalik dan semacam itu. Maka fil fajr dalam salat subuh bacaannya lebih panjang daripada duhur, asar, maghrib dan isya. Dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya seorang itu membaca di sebagian keadaan yang lebih panjang atau lebih pendek atau lebih panjang dari hal tersebut, maka tidak mengapa. Karena sahabat takana valid dari Nabi SAW, bahasanya beliau membaca di sebagian keadaan, akalla yang lebih pendek daripada yang tadi dicontohkan. Lebih pendek dari Qaf, dari Al-Qamar, dan yang lain. Akan tetapi, yaqra' yang dibaca di salat subuh, fil ghalib, dalam umumnya keadaan adalah surat-surat yang panjang, dan inilah yang lebih afdal dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pembagian secara aghlabiyah, secara umumnya tidak mesti. Maka yang Nabi baca dalam ketika jadi imam adalah surat-surat mufassal. Mufassal itu Qaf atau Hujurat sampai An-Nas. Dan mufassal itu dibagi menjadi tiga, mufassal panjang, mufassal sedang, dan mufassal pendek. Maka mufassal panjang itu adalah surat Qaf atau Al-Hujurat sampai sebelum An-Naba. Sampai sebelum An-Naba. Kemudian mufassal sedang An-Naba sampai sebelum Ad-Duha. Kemudian mufassal pendek Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, mufassal pendek itu dibaca untuk salat maghrib. Mufassal sedang itu untuk duhur, asar, dan isya. Kemudian mufassal panjang itu untuk salat subuh. Demikian ghalibnya, demikian yang menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan rakaat ketiga dan keempat salat dzuhur dan asar, rakaat ketiga salat maghrib, tiga dan empat isya, maka yang dibaca adalah al-fatihah saja, kemudian takbir untuk ruku. Akan tapi terdapat dalam salat zuhur yang menunjukkan kalau di sebagian keadaan Nabi membaca lebih dari al-fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Maka jika seorang itu membaca di sebagian keadaan saat salat zuhur di rakaat ketiga dan keempat lebih dari al-fatihah, yaitu ayat atau surat yang mudah baginya dari Al-Quran, maka itu satu hal yang baik dalam rangka menadani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah gambaran bacaan Nabi dalam sholat. Kultu kata pensara. Wa yadullu ala dzalika dalilnya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra membaca saat sholat duhur di dua rakaat yang pertama. Di setiap rakaatnya Nabi membaca seukur 30 ayat. Berarti Al-Fatihah sama suratnya total 30 ayat. Sedangkan di dua rakaat terakhir yang dibaca 15 ayat. Alias separuhnya itu 30. Separuhnya 30 ya 15. Dan jika yang dibaca totalnya adalah 15 padahal Al-Fatihah cuma 7. Maka berarti ada tambahan bacaan setelah Al-Fatihah. Untuk sholat asar di dua rakaat yang pertama, setiap rakaatnya Nabi membaca 15 ayat. Dan di dua rakaat yang terakhir, di sholat asar, Nabi membaca separuhnya. Berarti 7. Berarti hanya Al-Fatihah saja. Demikian dalam riwayat Muslim. Saya tidak akan datang tambahan penjelasan di masalah yang ke-16, di fasal yang ke-17. Di masalah yang ke-6, di fasal 17. Kemudian kutipan perkataan An-Nawawi. Nawawi mengutip perkataan para ulama. Dan perbedaan kadar bacaan yang ada dalam hadis itu adalah tergantung keadaan. Maka Nabi SAW mengetahui keadaan makmum. Di satu waktu mereka yu'thiruna memilih at-tadwil. Berpanjang-panjang. Maka Nabi panjangkan. Di waktu yang lain mereka para makmum memilih karena satu udhur dan yang lain tidak memilih dan menyukai panjang. Akhirnya Nabi pendekkan. Dan dalam satu waktu Nabi ingin memanjangkan sholat, namun ternyata Nabi mendengar suara tangisan anak-anak. Sebagaimana terdapat dalam Sahihain, lantas Nabi pun kemudian memendekkannya. Kemudian dianjurkan imam, demikian juga orang yang sholat sendirian, setelah Al-Fatihah membaca sesuatu dari Al-Quran saat sholat subuh, dua rakaat dan dua rakaat di sholat-sholat yang lain selain subuh. Dan akan terwujudlah dasar anjuran dengan membaca sedikit saja dari Al-Quran. Satu ayat saja dari Al-Quran itu sudah dapat anjuran. Walakin akan tetapi suratun kamilah afdalu. Akan tapi yang lebih baik dalam satu rakaat, dalam satu rakaat tambahan setelah Al-Fatihah itu utuh satu surat. Hatta sampai-sampai satu surat yang pendek itu lebih bagus, lebih utama daripada surat sekedar seukuran yang pendek namun diambilkan dari surat yang panjang. Ini sama-sama 5 ayat. Namun 5 ayat itu satu surat pendek selesai sama 5 ayat atau 5 baris. Namun diambilkan dari surat Al-Baqarah. Maka lebih afdal adalah 5 ayat dari surat-surat pendek yang itu berarti sudah selesai dan tuntas. Li'annau idha qara'a, karena apa alasannya? Kenapa lebih afdal? Karena jika dia baca sebagian surat, fakot terkadang dia wakof tidak di tempat wakof. Apa itu wakof yang tidak di tempat wakof? Yaitu intiqa'ul kalam al-murtabit. Yaitu berhenti terpotongnya perkataan yang masih terikat dengan setelahnya. Maka wakof yang benar itu setelah satu tema itu selesai. Satu tema itu selesai. Satu tema ini boleh jadi di Al-Quran, kalau di surat Al-Baqarah atau yang lain, terkadang setengah muka, kadang satu muka, kadang satu setengah muka, kadang dua muka, enggak mesti. Maka wakaf dan berhenti yang tidak benar, ini baru tema kisah Nabi Musa. Tema berapa ayat, 10 ayat tentang Nabi Musa, maka baru 5 sudah berhenti. Padahal itu temanya selesai 10 ayat. Nah, ini wakaf yang tidak bagus. Waqad yakhfa dzalika, dan terkadang samar dan tidak jelas hal itu. Ini berhentinya di mana? Satu temanya itu di mana? Kadang tidak jelas. Ketika tidak jelas, maka nanti akhirnya salah ngambil pilihan. Oleh karena itu yang lebih afdal satu surat utuh. Kemudian dibolehkan menggabungkan dua surat atau lebih dalam satu rakaat. Berdasarkan notis yang lewat, qala ashabuna Hanabilah mengatakan dianjurkan untuk membaca itu sesuai dengan urutan mushaf, mutawalian berturut-turut. Fa idza qara'a, maka jika seorang itu membaca di rakaat pertama satu surat, maka dia baca di rakaat kedua allati ba'daha, surat setelahnya yang bersambung dengannya. Itu yang dimaksud mutawalian berturut-turut. Maka rakaat pertama membaca surat Al-Falaq, maka rakaat kedua membaca surat An-Nas. Hatta sampai-sampai seandainya dia di rakaat pertama membaca An-Nas, maka di rakaat kedua dia membaca awal surat Al-Baqarah. Namun seandainya seorang itu membaca satu surat, kemudian dia membaca di rakaat kedua surat sebelumnya, maka dia melakukan satu hal yang kurang utama, namun itu tidak mengapa. Namun itu tidak mengapa, wallahu a'lam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bacaan sujud kan banyak. Apabila dalam satu rakaat bacaannya berbeda-beda, bagaimana? Jawabannya boleh. Misal sujud pertama membaca subhana rabbil a'la, terus sujud yang kedua subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jawabannya boleh. Apakah salatnya sah? Ya, sangat sah. Bagaimana seharusnya agar bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dalam atau saat sujud? Ya, maka bacaannya bisa ganti-ganti. Terkadang demikian, terkadang demikian. Apabila jadi makmum masbuk, kemudian imam sedang sujud, maka makmum masbuk harus menunggu imam berdiri atau langsung takbiratul ihram, kemudian langsung ikut sujud. Yang benar, takbiratul ihram, kemudian ikut sujud. Apabila makmum langsung takbiratul ihram, maka setelah angkat tangan dan mengucapkan takbir, tangan harus sedekap ataukah diluruskan. Yang lebih tepat, diluruskan. Karena sedekap itu untuk qiraah. Sedekap itu untuk kegiatan mau membaca. Padahal tidak ada maksud untuk membaca. Yaitu membaca Al-Fatihah membaca Al-Fatihah. Apakah bacaan basmalah saat hendak membaca surat setelah Al-Fatihah dibaca secara sir ataukah di dalam hati? Kalau di dalam hati, maka tidak dianggap membaca, sebagaimana telah ditegaskan di depan. Ketika kita membaca buku ini. Sehingga itu dibaca dengan suara lirih. Bukan dibaca di dalam hati, namun dibaca lirih, yaitu dan definisi lirih yang paling hati-hati adalah tidak hanya sekedar gerak bibir dan lidah, namun diperdengarkan ke telinga sendiri. Apakah ucapan amin melekat hanya pada saat sholat saja atau melekat pada surat Al-Fatihah? Melekat pada surat Al-Fatihah. Tadi telah kita baca, kata Syafi'iyah di luar sholat, di dalam sholat baca amin. Sehingga apakah hukum ucapan amin ketika seorang mengucapkan setelah Al-Fatihah di luar sholat? Hukumnya dianjurkan. Jika masalah duduk tasawuf akhir, seorang merasa dua pendapat dari dari Hambali ataupun Syafi'i sama-sama kuat, bolehkah dia mengamalkan dua pendapat tersebut sehingga dia ganti-ganti? Ya, kadang posisi tasahud, iftiras, kadang tawaru. Maka kalau dia bingung, maka dia taklid. Maka adalah dia taklid atau minta dia pilihkan pada guru ngajinya yang terpercaya. Apa yang sebaiknya saya pilih dan saya amalkan. Karena perbedaan dalam masalah ini bukan perbedaan tanawu, perbedaan variatif. Perbedaan variatif yang boleh gonta-ganti itu tolak ukurnya adalah dua-duanya datang dari Nabi. Dua-duanya, dua atau lebih, semuanya datang dari Nabi dan sahih dari Nabi. Semisal kemarin telah kita bahas posisi tangan saat takbir dan bacaan, kemudian istiftah dan yang lainnya. Apabila sholat sendiri di sholat jahar, lalu ada makmum masbuk, apakah harus menjaharkan bacaan? Kalau harus, maka tidak. Karena menjaharkan, saat menjaharkan, hukumnya dianjurkan. Bukan sebuah keharusan. Dan ketika orang itu sholat sendirian dan dia sholat jahar, apakah dianjurkan untuk tetap jahar? Ataukah tidak? Apakah jahar itu khusus sholat jamaah? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan jahar itu melekat pada maghrib, isya dan subuh. Mau jamaah, mau sendirian, ya jahar. Pendapat yang lain mengatakan itu khusus jamaah. Pendapat yang lebih tepat itu melekat pada sholatnya itu sendiri. Maghrib, isya dan subuh. Maka orang yang sholat sendirian ketika mengerjakan sholat maghrib, isya dan subuh, ketika dia tidak mengganggu orang lain dengan jika dikeraskan, maka dianjurkan untuk mengeraskannya. Jadi apabila sholat sendiri di sholat jahar lalu ada makmum masbuk, apakah harus menjaharkan bacaan? Seandainya tidak ada makmum masbuk yang mengikutinya, ya ada orang yang tertinggal, bukan masbuk ya, karena ini sudah jamaahnya sudah bubar, berarti bukan masbuk. Ini namanya kalau dalam bahasa Arab mutakhallif anil jamaah, orang yang telat dari salat jamaah. Maka ada orang yang kemudian datang, kemudian ikut gabung dengan dia yang salat sendirian, ya maka ya, apakah perlu kemudian mengubah kondisi jadi jahar? Maka pada asalnya sebelum kedatangan dia semestinya juga sudah jahar. Tentang tadi pertanyaan tentang ganti-ganti mengamalkan duduk tawarruk dan iftiras antara mazhab Hambali dan Syafi'i, maka itu bukan ikhtilaf tanawu yang orang boleh, yang dituntunkan untuk ganti-ganti. Ini kaidah ikhtilaf tanawu, perbedaan variatif yang dianjurkan ganti-ganti adalah semuanya sahih dari Nabi. Adapun ketika itu satu hal yang diperselisihkan, meskipun perselisihannya tentang afdaliyah, maka ngambil salah satu. Jika kemudian bingung, ya maka taklid. Gimana cara taklidnya? Di antara pilihannya adalah ya dia mengacu pada ustadznya. Apakah disyariatkan sholat sunnah istiftah sebelum sholat tarawih? Ia dianjurkan. Namun sholat iftitah sebelum sholat malam itu yang benar bukan sholat muayyan, namun sholat bukan sholat tertentu, namun yang penting dua rakaat. Sehingga dua rakaat tersebut bisa jadi diisi dengan ba'diyah isya. Bisa jadi dipilih dengan diisi dengan ba'diyah isya. Ya, oleh karena itu penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, disyariatkan sholat dua rakaat sebelum sholat tarawih karena dua alasan. Yang pertama karena ada hadis tentang hal ini, kemudian yang kedua karena disyariatkannya sholat dua rakaat ba'diyah isya. Karena disyariatkannya dan dianjurkannya sholat dua rakaat ba'diyah isya. Jadi salat dua rakaat sebelum salat malam itu bukan salat salat sunnah tertentu. Namun seperti salat tahiyatul masjid. Yaitu masuk masjid salat dua rakaat. Ya, dua rakaat boleh jadi duha, boleh jadi kemudian istikharah dan boleh jadi yang lain. Maka dua mau qiyamul lail maka mengerjakan dua rakaat. Maka dua rakaat ini bisa ba'diyah. Bisa ba'diyah. Maka jika orang itu sudah ba'diyah, maka sebenarnya dia sudah sholat dua rakaat sebelum qiyamul lail. Jika kita sholat di masjid yang terbiasa seperti itu, lalu kita niatkan sholat sunnah mutlak, apakah tidak mengapa? Perlu diketahui bahasanya qiyamul lail itu adalah sholat sunnah mutlak. Qiyamul lail itu adalah sholat sunnah mutlak. Kalau witir itu sholat sunnah tertentu. Adapun qiyamul lail maka dia sholat sunnah mutlak. Ya, maka dia niat sholat sunnah mutlak, ya berarti dia niat sholat malam gitu. Niat sholat malam. Ya tidak mengapa. Dia karena sholat malam tidak ada batasan rokaatnya, maka tidak mengapa dia sholat dua rokaat dengan niat sholat malam. Dan sholat malam adalah bagian dari sholat sunnah mutlak. Apakah dalam sholat tarawih juga harus berurutan surat dari rakaat 1 sampai rakaat ke-8? Ya, dianjurkan demikian. Dianjurkan demikian. Maka rakaat pertama membaca surat An-Naba, nanti rakaat kedua membaca Nazi'at, dan seterusnya. Dianjurkan. Namun seandainya tidak, juga tidak mengapa. Apabila kita sedang sakit, batuk, yang agak parah dan intens misalnya. Apabila kita sholat jamaah, apakah jika terasa batuk, tetap batuk, tapi mengganggu yang lain atau kita tahan? Ya, kalau itu dirasa mengganggu orang lain dan bisa menahannya, maka silakan ditahan. Apakah membaca Al-Fatihah sebelum bacaan imam termasuk dalam larangan mendahului imam? Kalau yang kemarin kita baca di pertemuan yang lewat, perkataan Syekh Ibnu Baz, boleh baca Al-Fatihah sebelum Al-Fatihahnya imam ataupun setelah Al-Fatihahnya imam. Maka beliau tidak memandang itu sebagai bentuk mendahului imam. Apakah Al-Fatihah saat iftitah tergolong mendahului imam? Maka jawabannya tidak dianggap oleh Syekh Ibnu Baz tidak mendahului imam. Sebagaimana telah kita baca di pertemuan yang lewat. Apakah ada ta'awud untuk rakaat kedua? Ulama berselisih pendapat untuk ta'awud di rakaat yang kedua. Ini perselisihannya tentang adalah apakah kemudian bacaan rukuk dan seterusnya itu menunjukkan kalau sudah selesai baca Al-Quran. Ataukah masih dianggap jadi satu rangkaian. Kalau itu teranggap sudah berhenti, maka nanti rakaat kedua, maka dianjurkan ta'awud lagi. Namun kalau itu tidak teranggap memutus, maka sebagian ulama mengatakan tanpa ta'awud karena dianggap ini masih sambungan dari baca Al-Fatihah di rakaat yang pertama. Yang saya sarankan adalah untuk yang lebih baik adalah mengulang membaca ta'awud. Jadi maka di rakaat kedua ada ta'awud baru, demikian juga rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Dan ini pendapat dan ta'awud di setiap rakaat, pendapat yang dipilih oleh Al-Albani di sifat sholat Nabi. Apakah boleh menggabungkan niat sholat sunnah sekaligus misal tahiyatul masjid dengan sholat duha? Maka tahiyatul masjid bisa diisi dengan sholat duha. Mungkin zaman sekarang yang kepalanya terputus, apa maksudnya? mungkin potongan mungkin maksudnya. Ada potongan, ya, ada atasan dan bawahan. Atau yang telapak tangannya terlihat. Ya, dan mukena yang bahannya parasut menerawang. Apakah ini semua membuat sholat tidak sah? Ya, kalau pakaian sholat itu transparan, nerawang, ya, maka sholat tidak sah. Sholat tidak sah. Definisi transparan, kalau pakai Syafi'iyah, adalah ketika dua orang duduk berhadapan, ngobrol. Dua orang duduk ngobrol berhadapan. Kemudian dia bisa lihat warna kulit di baik kainnya. Ya, maka itu transparan. Jadi, tolak ukurnya bukan mata ditaruh di depan kainnya. Oh. Ini tidak kemudian dibini. Oh ini terah. Kan. Namun orang duduk berdekatan seperti orang berbincang. Ya, berdekatan duduknya. Kemudian dia bisa melihat di basyarah, warna kulit di balik kain. Oh, kemudian misalnya, oh di situ di telak di ini di hastanya itu ada tai lalatnya itu, tai lalatnya hitam itu satu itu kelihatan di situ. Berarti itu transparan. Jika transparan maka sholat tidak sah, baik itu pakaian yang pakai laki-laki ataupun dipakai oleh perempuan. Dipakai perempuan ataupun dipakai laki-laki. Lain hanya dengan ketat. Kalau pakaian ketat dalam sholat, hukumnya makruh. Tapi kalau transparan, itu membatalkan sholat. Berarti dia tidak menutup aurat. Kemudian mukena yang tadi tangannya terlihat, telapak tangannya terlihat, maka jika yang terlihat hanya murni telapak tangan sampai pergelangan, pergelangan dan pergelangan kemudian ke bawah aman, tidak terlihat, maka dalam di madhab Syafi'i tidak mengapa. Di madhab Syafi'i tidak mengapa, karena telapak tangan yang boleh terlihat ketika sholat itu baik punggung ataupun dalam. Lain hanya kalau madhab Imam Ahmad yang mengatakan yang boleh terlihat hanya muka saja. Yang boleh terlihat hanya muka saja, maka telapak tangan seluruhnya harus tertutup. Karena yang boleh diperlihatkan dalam terlihat dalam salat hanya muka saja. Namun kalau mengacu pada madzhab Syafi'i maka tidak mengapa. Jika sedang salat sendawa karena masuk angin atau ceguan sehingga bacaan sholat terputus-putus dan tidak jelas bagaimana apakah sholatnya sah ataukah tidak. Sebagian ulama mengatakan jika keluar dua huruf maka batal sholatnya. Jika keluar ceguan. Oleh karena itu dehem itu menurut sebagian ulama batal. Dehem kalau ditulis pakai tulisan lagi. Tiga huruf itu. Ya, oleh karena itu maka ya minimal dalam rangka untuk mengamankan sholat dan memastikan keabsahan sholat, ya, maka jika kondisinya kondisi longgar bukan orang yang wajib sholat jamaah dan semacam itu perempuan, ya, maka adalah dia normalkan dulu keadaan, dia tunggu sampai normal, apalagi waktu juga masih panjang, maka tidaklah dia tunggu sampai kondisinya normal, kemudian baru sholat, sehingga bacaan Al-Fatihah dan yang lain tidak terputus karena ceguan. Ya, minimal dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Jika jarak rumah hampir sama antara ke musola atau ke masjid, mana lebih afdal? Ini bagi saya untuk sholat berjamaah. Mana yang jamaahnya paling banyak? Apakah sholat isra' isra' juga bisa dilakukan di musholat atau langgar? Ini kalau teks hadisnya dilakukan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Ketika itu di ditegakkan di situ salat berjamaah, maka bisa atau maaf, salat Isra dalam masalah salat dua rakaat, ya, salat subuh berjamaah, kemudian zikir, kemudian sampai matahari terbit, salat Isra-nya itu tidak harus di masjid. Salat Isra-nya tidak harus di masjid. Bisa di masjid, bisa pulang dulu, kemudian di rumah. Dan tidak harus pas ketika itu. 15 menit setelah terbit matahari. Tidak harus pas ketika itu. Bisa jadi kemudian setengah 8, boleh jadi jam 8, boleh jadi jam 9. Namun dia berzikir sampai matahari terbit. Setelah itu sholat duha. Duhanya di situ ataukah di rumah. Dan duhanya tidak harus ketika itu. Saya pernah mendapatkan cerita di sebagian masjid, ada satu masjid di jamaahnya mengira bahwasanya pokoknya harus 15 menit setelah matahari terbit. Jadi ketika itu pas ada pengajian itu ustadznya ditinggal, pada berdiri semua. Pada berdiri semua karena ya harus 15 menit setelah matahari terbit. Itu padahal ada pengajian habis subuh mungkin sampai jam berapa, misalnya sampai jam 7. Nah, isroknya itu jam setengah 7. Nah, begitu pas setengah 7, semuanya berdiri, tinggal beberapa orang saja yang menyimak pengajiannya. Semuanya kemudian sholat. Karena anggapan harus di 15 menit. Ya. Itu enggak. Ya. Enggak harus demikian. Ya, boleh jadi sholatnya, yang penting sholat duha. Boleh jadi ketika itu, boleh jadi nanti jam 8, jam 9, nanti jam 10 juga bisa. Bisa di situ dan bisa di rumah. Ya, apakah perempuan yang sholat di rumah bisa melaksanakan sholat sunnah isyraq? Ya, kalau penjelasan saya Ibnu Bas bisa. Ya, itu yang harus ke masjid, sholat subuh jamaah di masjid, itu laki-laki ataupun perempuan bisa mendapatkannya meskipun di rumah. Bagaimana hukum wanita yang tetap memakai cadar di masjid yang hijabnya pendek? Muslimah tersebut mengambil pendapat cadar itu sunnah. Maka yang pokok itu adalah cadar tersebut dilepas saat sujud. Cadar tersebut dilepas saat sujud. Sebagaimana penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin tentang sholatnya muslimah dengan menggunakan cadar. Maka itu dipakai dalam posisi berdiri. Nanti kemudian ketika posisi tidak sujud, maka tidaklah dia lepas sehingga tidak terhalang mukanya untuk kemudian langsung sujud ke tempat sujud. Jika satu sholat ketika baca surat ada ayat yang terlupa dan sadar kalau ada ayat yang tertinggal saat tahiyat akhir, perlukah sujud sahwi? Jawabnya tidak perlu sujud sahwi. Karena yang dituntut dari dia adalah membaca ayat. Dan itu satu hal yang dianjurkan dan dia telah melakukannya. Ya, ketika melakukan kesalahan dan sadar telah melakukan kesalahan, ada rasa yang mengganjal kalau belum ditebus. Itu yang saya rasakan. Namun bingung, tidak paham bagaimanakah menebus kesalahan itu. Ya, jawabannya menebusnya dengan taubat. Ya, kalau syarat rukun, syarat taubat, syarat sahnya taubat terpenuhi, ya, maka itulah tebusannya. Sebelumnya dijelaskan kalau meletakkan tangan setelah takbiratul ihram itu letaknya longgar. Dan ada orang yang biasa meletakkan tangan sampai ke samping. Sampai di atas perut sebelah kiri. Bolehkah? Jawabnya tidak boleh karena Nabi melarang meletakkan tangan di pinggang ketika sholat. Dan meletakkan tangan di pinggang ya seperti itu atau serupa dengan itu. Ketika jadi imam sholat maghrib dan isya, kami sering membaca surat-surat yang lain yang seukuran tiwal mufassal, ausat mufassal dan kisar mufassal. Ada kawan yang mengingatkan untuk mencukupkan diri dengan sunnah Nabi dan tidak menyelisih sunnah Nabi sehingga memilih surat lain yang dipotong-potong. Yeah. Padahal kami memotongnya sesuai dengan tema. Jawabannya ini satu hal yang boleh dan bukan tempat pengingkaran dalam masalah ini. Ini satu hal yang boleh, tidak mengapa orang mengambilnya dan melakukannya, maka pengingkaran dalam masalah ini satu hal yang tidak pada tempatnya. Karena yang dilakukan oleh si imam dalam ini bukanlah sebuah hal yang mungkar, bukan satu hal yang salah, namun satu hal yang boleh. Apa yang dimaksud dengan hadis melarang menggulung pakaian saat sholat? Apakah pemakaian sarung juga termasuk? Jadi tidak termasuk. Ya, namun, ya, menggulung lengan atau kemudian celana yang tidak dipakai dengan cara digulung. Maka itu hukumnya makruh. Di bulan Ramadan, apakah sama keutamaan baca Al-Quran memakai mushaf dengan membaca dengan hafalan? Ulama berselisih pendapat manakah yang lebih afdal, membaca dengan hafalan atau dengan mushaf. Sebagaimana dibahas oleh An-Nawawi di At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran pernah jadi kajian Ramadan beberapa puluh, beberapa Ramadan yang lewat. Kesimpulannya pada dasarnya, yang afdal adalah dengan membaca mushaf. Karena yang ibadah, yang melakukan ibadah lebih banyak. Di antaranya mata melakukan ibadah. Mata melakukan ibadah. Mata melakukan ibadah, lisan juga melakukan ibadah. Gitu. Tangan melakukan ibadah, pegang mushaf. Ya. Karena yang berperan untuk beribadah lebih banyak, maka dia lebih afdal. Kecuali untuk orang-orang tertentu yang punya kebutuhan untuk memurojaah hafalan dan sebagainya. Itu yang maslahatnya lebih besar untuk dia. Karena kondisi khusus beliau, ya, maka untuk beliau dengan hafalan itu yang lebih baik. Namun jika orang itu tidak punya kebutuhan khusus, ya, maka dengan memegang mushaf, dengan membaca mushaf itu lebih afdal dengan pertimbangan karena yang dilibatkan untuk beribadah lebih banyak. Jika saat rakaat keempat salat duhur saya membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah, bagaimanakah hukumnya? Tadi itulah kita bahas. Itu hukumnya boleh. Terkadang Nabi melakukannya. Di salat duhur, rakaat ketiga dan keempat ada bacaan, ada ayat yang dibaca atau surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Kalau kita tahu bacaan Al-Fatihah imam salah, apakah kita wajib mengaminkannya? Pertama, bacaan amin tidak wajib. Bacaan amin tidak wajib. Bacaan amin dianjurkan, tidak wajib. Misalnya, alamin dibaca ngalamin. Maka tidak sah bermakmum dengannya, kecuali yang orang yang sejenis nasibnya. Sama-sama ngalamin, ya, maka boleh bermakmum dengan dia. Namun, jika dia dia namanya orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar disebut ami, dan orang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan baik disebut qari. Maka qari tidak boleh kemudian makmum di belakang ami. Ami boleh bermakmum dengan jadi imam dengan sesama ami. Sama-sama awam, maka boleh. Namun kalau sejenis dan itu maknanya rusak, maka yang benar dia niat untuk memisahkan diri dari imam. Karena tidak sah makmum bersamanya. Saat ini ada tempat yang menawarkan penyaluran pembayaran fidyah. Apakah saya boleh mengambil tawaran tersebut untuk membayar kafarah nazar? Jawabannya boleh. Boleh saja kalau kita yakini itu jalan yang amanah. Untuk sholat yang jahar saat imam membaca Al-Fatihah, apakah kita mengikuti atau mendengarkan dan makmum hanya membaca Al-Fatihah saja? Jawabannya yang lebih baik, karena bisa kita pastikan imam-imam sholat di tempat kita, bisa kita pastikan setelah Al-Fatihah pasti baca surat. Oleh karena itu maka saat imam baca Al-Fatihah maka dengarkan. Saat dengarkan. Setelah dia baca surat maka jika kita meyakini makmum makmum itu wajib baca Al-Fatihah sebagaimana pendapat Ibnu Baz dan yang Ibnu Thaimin dan yang lainnya, maka silakan baca Al-Fatihah ketika itu, yaitu saat imam membaca surat. Apakah boleh membaca ta'awud setiap kali ngantuk atau hilang konsentrasi saat sholat? Yang dituntunkan ketika orang itu tidak bisa konsentrasi saat sholat, maka dituntunkan baginya untuk ta'awud dan meludah ke kiri 3 kali. Saat sholat. Dia pikirannya mau kemudian konsentrasi, tidak bisa. Maka itu godaan setan, kata Nabi. Maka Nabi perintahkan untuk ta'awud dan meludah ke kiri 3 kali. Maka kemudian ketika itu membawa tisu misalnya, maka ambil tisu, kemudian ta'awud, kemudian meludah ke kiri, kemudian ta'awud, kemudian meludah di tisu tersebut sampai 3 kali. Apa definisi penambahan atau pengurangan yang menyebabkan harus sujud sahwi? Misal seorang sholat lalu di rakaat ketiga dia duduk tasahud akhir, lalu dia ingat terus naik lagi. Ini pengurangan ataukah penambahan? Jadi yang dia lakukan adalah harusnya sholat 4 rakaat. Di rakaat ketiga dia malah tasahud akhir. Lalu dia ingat terus naik lagi. Maka ini mengalami, dia melakukan penambahan. Dia melakukan sesuatu yang harusnya tidak ada. Seharusnya tidak ada tasahud akhir di rakaat ketiga. Kemudian dia mengadakannya. Maka itu berarti penambahan. Apakah hubungan suami istri di bulan Ramadan pahalanya lebih besar? Dan berarti di malam Lailatul Qadar juga ganjarannya lebih besar? Jawabannya, Nabi ketika 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau tidak melakukan hubungan suami istri. Dan itu yang Nabi lakukan dalam rangka mendapatkan Lailatul Qadar. Supaya kemudian bisa maksimal melakukan ibadah, karena badan tidak capek karena hubungan suami istri. Sehingga energi yang ada bisa disalurkan untuk ibadah-ibadah individual. Demikian yang Nabi tuntunkan. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.